بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. الحمد لله، segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholatul maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah ala ni'amihi al-kathirah wa ala'ihi al-jazilah. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang banyak kepada kita sekalian, nikmat yang besar, nikmat yang begitu banyak sehingga apabila kita berusaha menghitung-hitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara nikmat yang banyak itu, nikmat yang paling besarnya adalah nikmatul Islam wa nikmatul Quran. Nikmat Islam, anhadana lil Islam, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah kepada agama Islam, di mana banyak dari manusia terhalangi darinya. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kepada hidayah ini, yang menunjuki kita kepada hidayah Islam. Kalaulah bukan karena petunjuk dari Allah, tentu kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Jama'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula nikmatul Quran, termasuk di antara nikmat yang besar. Nikmatul Quran alladzi baina aidina, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita, termasuk di antara nikmat yang besar yang butuh untuk selalu kita ingatkan. Walaupun kita sudah sering mendengar tentang keutamaan Al-Quran di setiap momen, namun terkadang kita lalai sehingga melupakan sebagian dari keutamaan tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan mengangkat tema keutamaan Al-Quran serta larangan dari memboikotnya, sesuatu yang sangat penting terkhusus di zaman kita sekarang ini, di mana kaum muslimin terlalaikan dari Al-Quran. Mereka dilalaikan dengan perangkat-perangkat elektronik sehingga mereka meninggalkan membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran saja mungkin sebagian mereka tidak lakukan, disebabkan karena tersibukkan dengan al-jihaz, perangkat-perangkat elektronik berupa HP atau yang semisalnya. Ulama'una salaf, ulama' kita terdahulu radhiyallahu anhum, mereka merasa bersedih jika tersibukkan dari Al-Quran. Dan yang membuat mereka sibuk dari Al-Quran adalah amalan jihad, berjuang, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Di awal-awal perjuangan Islam, mereka tersibukkan dengan jihad. Mereka merasa sedih jika tidak sempat membaca Al-Quran, jika tidak sempat membaca mushaf. Terkadang sebagian mereka sampai menangis seraya mengatakan, syagolana al-jihadu an-kira'atul Qur'an, jihad telah menyibukkan kami dari membaca Al-Quran. Ya subhanallah, adapun kita di zaman kita sekarang ini, syagolana al-jihazu an-kira'atul Qur'an, hanya beda satu huruf saja. Kalau mereka dahulu disebutkan dengan al-jihadu dengan huruf dal, jihad. Kalau kita sekarang al-jihazu dengan huruf zai. Al-jihaz artinya perangkat-perangkat elektronik, semisal HP yang semisal, atau yang semisal. Sangat jauh keadaan kita dengan keadaan mereka. Fanasallahu salamu wal afiyah, sehingga sangat penting bagi kita untuk saling mengingatkan dalam permasalahan ini. Jama'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita merupakan hablullahil matin wa siratuhul mustaqim, adalah tali Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat, tali Allah yang kokoh, tali agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat, dan siratuhu al-mustaqim, jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Kata ulama, man tamassaka bihi naja, barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah yaitu Al-Quran, dia akan selamat. Wa man a'rada anhu halaka, dan barang siapa yang berpaling darinya maka dia akan binasa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sekalian untuk i'tisam dengan hablullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan hablullah. Di antara penafsiran ahli tafsir tentang hablullah, tali Allah, adalah Al-Quran. Jika seseorang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mempelajari, membacanya, ataukah berpaling dari memahami isinya, mentadaburinya, berpaling dari mengamalkan isinya, maka dia telah berpaling dari hidayah as-siratul mustaqim yang membahayakan dia, yang bisa membinasakan dia, yang bisa membinasakan dia fi dunia wal akhirah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, barang siapa yang berpaling dari zikri, peringatanku, maksud di dalamnya adalah Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Di antara sebagian kita ada yang merasakan kesulitan hidup, kesempitan dada. Ayah, dia sudah berusaha mencari berbagai solusi untuk keluar dari sempitnya perasaan yang dia alami, tapi tidak mendapatkan jalan keluarnya. Boleh jadi itu disebabkan karena dia berpaling dari zikrullah, berpaling dari peringatan-peringatan yang Allah subhanahu wa ta'ala tuangkan dalam Al-Quran. Wa man arada an dzikri, berpaling dari Al-Qur'an, maka baginya adalah ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Kita lihat mereka-mereka yang jauh dari Al-Qur'an, bagaimana hidup mereka. Di sana ada yang memiliki harta yang banyak, anak-anak yang banyak, akan tetapi hidup mereka senantiasa terasa sempit. Kenapa? Disebabkan karena mereka berpaling dari Al-Qur'an. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lebih parah lagi pada hari kiamat, jika dia berpaling dari Al-Qur'an, berpaling secara menyeluruh, maka pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kumpulkan dia dalam keadaan dia buta, dalam keadaan dia tidak melihat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia akan mengatakan pada hari kiamat, wahai Tuhanku, ya Rabb, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan aku buta, padahal dahulu aku di dunia melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang demikian itu karena telah datang kepada engkau ayat-ayat kami. Al-Qur'an ada di tengah-tengah kita, walhamdulillah. Sahhalallahu lana, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Terus kenapa kita tidak mengagungkan Al-Qur'an? Kenapa kita berpaling dari Al-Qur'an? Wa qad atatka ayatuna fanasitaha, kemudian engkau meninggalkan ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Telah datang kepada engkau peringatan-peringatan dariku di dalam ayat-ayatku. Fanasitaha, lalu engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. Pada hari ini engkau dilupakan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an merupakan hidayah bagi seluruh manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam artian Al-Qur'an membimbing mereka, menunjuki kepada mereka jalan-jalan keselamatan yang harus mereka tempuh jika mereka ingin selamat fid dunia wal akhirah. Dan memperingatkan kepada mereka jalan-jalan kesesatan yang harus mereka jauhi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk dalam hal ini maknanya adalah yang mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an adalah orang-orang yang bertakwa. Secara umum Al-Qur'an adalah petunjuk untuk seluruh manusia, tapi yang mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an hanyalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, Al-Qur'an adalah syifa, obat, penawar penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Cahaya yang bisa menerangi hatinya. Dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifat Al-Qur'an yang mengandung hidayah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yahdi lillati hiya aqwam, menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashshiru almu'minin, dan memberikan berita gembira kepada orang mukmin. Alladzina ya'maluna shalihat, orang mukmin yang melakukan kebajikan. Annalahum ajran kabira, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Al-Qur'an, yaitu syifa, obat. Obat bagi segala penyakit. secara khusus penyakit-penyakit hati, dan sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang bisa menjadi penawar, obat terhadap penyakit-penyakit hati. Banyak di antara kita yang mengeluhkan keadaan hatinya. Ada yang merasa sempit, ada yang terkadang dihinggapi oleh keragu-raguan. Maka cara mengobatinya adalah baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, rutin membacanya, disertai dengan tadabbur, maka hati akan menjadi lapang. Yashrahullahu bihi sudur, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hati-hati kita. Dengannya keragu-raguan, dengan sifat dengki, sifat hasad akan hilang. Dengan Al-Qur'an, penyakit-penyakit sihir ya akan tertangkal dengan Al-Qur'an. Orang yang sudah terkena sihir dengan membacakan Al-Qur'an padanya, maka biiznillah subhanahu wa ta'ala sihir tersebut akan terangkat darinya. Berbagai macam penyakit sembuhkan dengan Al-Quran. Sampai pun penyakit-penyakit yang menimpa badan-badan kita, bukan hanya penyakit hati saja, penyakit badan. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis, para sahabat radhiyallahu anhum melewati sebuah daerah dari kalangan kufar, lalu mereka meminta dijamu sebagai tamu. Orang-orang kafir itu enggan untuk menjamu mereka. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pemimpin dari kaum tersebut tersengat oleh hewan berbisa. Lalu kemudian mereka mencoba meminta tolong kepada para sahabat. Di antara para sahabat radhiyallahu anhum ada yang membacakan kepada orang yang tersengat tadi Al-Fatihah, dan dengan sebab itu dia sembuh. Perhatikan bagaimana Al-Qur'an bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat bagi berbagai jenis penyakit, penyakit hati dan penyakit badan. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara, dan Al-Qur'an itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, kecuali kerugian. Karena mereka telah datang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka berpaling darinya, maka semakin menambah kepada mereka kerugian dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Qur'an merupakan hujjatullahi alaina. Al-Quran merupakan hujjah, keterangan yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dengan diturunkannya Al-Quran, maka manusia pada hari kiamat, secara khusus umat akhir zaman, mereka tidak memiliki lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua manusia nanti, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalan mereka di dunia, mereka tidak punya lagi alasan, karena Al-Qur'an adalah hujjatullah alaina. Tidak ada lagi alasan kenapa tidak beriman, tidak ada lagi alasan kenapa tidak beramal soleh. Sudah ada Al-Quran yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh." Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku memberikan kepada kalian peringatan. Dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Nah, hujjah Allah Subhanahu wa taala atas kita. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadisnya, Al-Qur'anu hujjatul laka au 'alaika. Al-Qur'an itu kemungkinannya hanya ada dua. Kalau bukan hujjah untuk kalian, maka hujjah atas kalian. Jika kalian mengamalkannya, maka Al-Qur'an menjadi hujjah untuk kalian. Jika kalian membacanya, memahami isinya dan mengamalkan kandungannya, Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi. Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Kita semua pada hari kiamat sangat membutuhkan syafaat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak butuh kepada syafaat pada hari kiamat. Semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, semuanya butuh kepada syafaat. Di antara syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman adalah syafaatnya Al-Qur'an bagi orang-orang yang membaca. Yaitu dengan cara pahala dari bacaan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pahala tersebut yang memiliki wujud yang bisa mencegahnya dari az-zabaniyah, dari penjaga neraka, dari malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan di neraka. Maka semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat Al-Qur'an pada hari kiamat. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hendaknya kita semua, baik mutakallim maupun as-sami', baik pemateri maupun jamaah sekalian yang mendengarkan, hendaknya kita kembali kepada kitabullah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita memperhatikannya, mentadabburinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan Al-Quran melainkan supaya difahami isinya, ditadabburi isinya. Tidak sekedar dibaca. Al-Quran bukan bahasa yang tidak memiliki makna. Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala, lafzuhu wa ma'na, adalah kalam Allah, lafadznya dan maknanya. Dan dia adalah mukjizat sepanjang masa. Lafadznya mukjizat. Sampai-sampai jika seluruh makhluk jin dan manusia berusaha bersatu padu, saling tolong menolong di antara mereka seluruhnya untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu. Karena dia adalah mukjizat. Qul, katakan wahai Muhammad, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, ayatu bimithli hadzal Qur'an, berusaha mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya walaupun mereka saling menolong di antara mereka. Ini menunjukkan kepada kita lafaz-lafaz Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dibaca dan dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mumuddakir. Allah mudahkan dengan bukti apa yang telah kita lihat, musyahad. Al-Qur'an mampu dihafal oleh orang Arab maupun orang Ajam. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang non-Arab yang bacaannya lebih fasih, lebih indah dari sebagian orang-orang Arab. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai mukjizat, adzul lafzi, lafadznya sangat manis di bibir, diucapkan, dan ladzizatut tilawah, ketika dibaca terasa lezat. Berbeda dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan biasa, padahal sama-sama bahasa Arab. Kalau kita berbahasa dengan bahasa Arab, ya, kita ucapkan lafadz-lafadznya dengan bahasa Arab, tidak selezat ketika kita membaca Al-Quran. Dan itu kita rasakan bersama. Ya, subhanallah. Nah, ketika kita bercakap dengan percakapan-percakapan, ya, dengan menggunakan bahasa Arab, biasa saja kita rasakan. Tapi giliran membaca Al-Quran, subhanallah, ada perasaan yang berbeda yang kita rasakan. Kata ulama, adzul lafzi ladzizatut tilawah wa khafifun 'alal lisan. Manis diucapkan, lezat ketika dibaca, kemudian ringan bagi lisan, bagi Allah, bagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Nurun lissudur, cahaya bagi hati-hati kita. Orang yang sering membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, niscaya hatinya akan terasa lapang. Akan tetapi yang jarang membaca Al-Quran, ya, meninggalkan membaca Al-Quran dalam sepekan, untung kalau dia menyentuh Al-Quran, untung kalau dia membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam sebulan hanya berapa kali saja. Bahkan sebagian mereka ada yang satu tahun sekali baca Quran. Kapan itu? Di bulan Ramadan saja baru baca Quran. Ini tentu berbeda keadaan antara yang pertama dengan yang kedua. Keadaan orang yang terakhir ini, yang tidak membaca Al-Quran kecuali sedikit, adapun kalau dia baca, dia baca kemudian dia tidak menyempurnakan bacaannya, ini hatinya akan terasa sempit. Nah, sulit untuk melakukan amal-amal soleh, sulit mendapatkan petunjuk, sulit mendapatkan taufik, pertolongan untuk melakukan amal soleh. Amal soleh terasa berat baginya. Tapi orang yang diberikan pertolongan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, mudah baginya untuk beramal soleh. Terasa ringan ibadah itu. Ibadah Allah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadha huwa Al-Quran. Alladhi huwa kalamuhu subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran yang merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dia adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk yang Allah ciptakan, sebagaimana keyakinan kelompok-kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah. Allah berbicara dengannya. Dan kalamullah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik perkataan, sejujur-jujur perkataan. Khairul kalam wa asdaqul kalam. Allah berbicara dengan Al-Quran. Takallama bihi wa nazzalahu ala abdihi wa rasulihi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah turunkan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, dan umatnya tatanaqalahu jilan ba'da jilin. Umatnya saling mewarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai hari kiamat. Idza hasalat fitnah, apabila terjadi fitnah, wan niza' bainan nas, terjadi perselisihan, ya, terjadi permasalahan di antara manusia, fa inna hadzal qur'an yunhi al-khusumat wa yunhi al-ishkalat. Al-Qur'an akan menghentikan perselisihan tadi. Al-Qur'an akan menyetop permasalahan-permasalahan tadi. Wa yaqdi 'alal fitan. Al-Qur'an akan menghabiskan fitnah di muka bumi dan membimbing orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Maka dia merupakan sebab keselamatan dari fitnah di dunia dan azab di akhirat. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan nikmat terbesar yang wajib untuk kita syukuri dan wajib dijadikan sebagai pedoman hidup. Adapun orang-orang yang berhukum dengan al-qawanin al-wad'iyah, undang-undang buatan manusia, ya, maka mereka berada di dalam kegelapan yang gelap gulita. Tidak bisa keluar dari kegelapan, dan iskalat mereka, permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi tidak ada habisnya. Karena mereka tidak beramal dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, demikianlah kami yang artinya demikianlah kami turunkan Al-Qur'an litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila suratil azizil hamid, supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang menderang. Dengan Al-Quran maka akan selesai perselisihan. Jika semuanya jujur kembali kepada Al-Quran. Masalahnya jika ada sebagian mereka yang tidak mau kembali kepada Al-Quran. Tapi jika semua sepakat kembali kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai solusi di dalam menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan akan hilang. Mereka akan keluar dari kegelapan menuju cahaya, keluar dari berbagai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Mereka akan mendapatkan jalan keluar. Berdasarkan ayat ini, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim, supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang menderang. Keluar dari berbagai macam perselisihan dan permasalahan. Inilah Al-Quran yang mudah dihafal oleh orang dewasa maupun orang kecil, ya, subhanallah. Di antara keajaiban Al-Quran, Al-Quran tidak hanya bisa dihafal oleh orang-orang dewasa saja. Orang anak-anak kecil bisa menghafalnya, bahkan di antara mereka, subhanallah, yang kita dengar, ya, dari khabar-khabar yang ada dari media sosial, berita-berita yang ada di antara mereka yang mampu menghafal Al-Quran hanya dalam 6.5 bulan, 8.5 bulan, padahal umurnya relatif kecil, belum mencapai usia 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Nah, dan bukan orang Arab, di antara mereka ada dari yang berasal dari Indonesia. Subhanallah. Mudah dihafal. Allah mudahkan, dan ini merupakan janji yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Allah takaffala. Allah menjamin penjagaan Al-Qur'an lafadznya dan maknanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap penjagaan Al-Qur'an. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang butuh untuk kita sampaikan pula pada malam hari ini, di samping menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan Al-Qur'an yang telah kita dengar, dan ini hanya sebagiannya saja, keutamaan Al-Qur'an sangat banyak sekali yang butuh untuk kita ingatkan, adalah masalah memboikot Al-Qur'an. Ini merupakan salah satu di antara sifat-sifat tercela yang Rasulullah alaihissalatu wassalam mengeluhkan. Sifat ini muncul dari banyak umatnya. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengeluhkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ar-rasulu ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, dihajar oleh mereka, diboikot oleh mereka, ditinggalkan oleh mereka. Dan makna hajar, boikot adalah at-tark, meninggalkan. Apakah dengan cara meninggalkan membacanya? Ya, maksud di dalamnya meninggalkan mempelajari cara membacanya. Di antara kita ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Kewajiban dia adalah belajar. Belajar membaca Al-Quran. Kalau perlu belajar Iqra. Dari Iqra 1, 2, 3 dan seterusnya. Supaya bisa pintar membaca Al-Quran. Wajib baginya. Nah, jika dia memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, waktu, namun dia melalaikan itu semua, tidak mempelajari membaca Al-Quran, maka dia berdosa. Karena dia telah memboikot Al-Quran. Lain halnya dengan orang yang memiliki uzur. Semisal orang yang bisu, misalkan orang bisu mau dipaksa baca Quran, ada uzurnya. Ya, orang yang tidak punya uzur kemudian tidak berusaha mempelajari membaca Al-Quran, hadza athimun indallahi subhanahu wa ta'ala. Dia berdosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah di antara bentuk boikot terhadap Al-Quran yang ini merupakan sifat tercela dari seorang muslim. Sudah pintar membaca Al-Quran tapi ditinggalkan membacanya. Pandai dia. Selesai qiraah. Iqra' 6. Iya, Iqra' 6. Atau ada Iqra' 7, 8. Iya. Sudah pintar, sudah tahu hukum-hukumnya, masya Allah, kalau baca Al-Quran fasih, gunah-gunahnya, panjang pendeknya, dia sudah faham semua, tebal tipis, ya, sifat-sifat huruf, makharijul huruf, faham, ya, dites 100 nilainya, tapi dia tidak baca Al-Quran. Nah, seperti yang kita singgung tadi. Di antara mereka ada yang tidak membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan saja. Kata ulama, miskin. Dia tidak miskin harta, tapi miskin dari sisi miskin taufik. Sedikit taufik pertolongan yang dia dapatkan. Nah, maka ini merupakan nasihat bagi diri ana pribadi dan kepada jemaah sekalian. Mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Luangkan waktu kita, jangan tersibukkan dengan HP. Ini jihad, ini yang menyibukkan kita ini. Ya. Jujur saja kalau kita mau ya, insaf, mau jujur, lebih banyak mana kita pegang HP atau Quran? Tentu jawabannya mayoritas kita membaca apa? Lebih banyak HP, Pak Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. ulama-ulama kita terdahulu mereka sedih tidak bisa membaca Al-Quran karena tersibukan dengan jihad menyebarkan Islam, ya. Nah, harus berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita pada zaman ini sangat disayangkan sekali yang menyibukkan kita bukan amalan yang lebih utama, tapi apa? Jihad, ya, media-media elektronik. Barakallahu fikum. Jenis yang ketiga atau jenis yang kedua, jenis yang kedua dari bentuk memboikot Al-Quran adalah meninggalkan mentadabburi, memahami isi dan kandungan Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran. Sebagian kita ada yang salah faham, menyangka bahwasanya Al-Quran itu hanya untuk mengobati orang yang sakit. Kalau ada orang yang kena penyakit sihir misalkan atau kerasukan jin, Al-Quran obatnya, taunya itu. Nah, padahal Al-Quran merupakan sumber hukum. Ya, hukum-hukum dalam Islam bersumber dari Al-Quran. Ilmu yang ada di dalamnya. Banyak orang, masya Allah, hafal Quran, hafal dengan cepat sekali. Nah, banyak membaca Al-Quran tapi tidak dipahami apa yang dibaca, tidak dimengerti apa yang dibaca. Ini termasuk diantara hajar, boikot terhadap Al-Quran adalah tidak memahami isinya, tidak mentadabburi maknanya. Maka kewajiban kita adalah mempelajari tafsir Al-Quran supaya kita memahami isinya, kandungannya, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Karena tidak ada cara untuk mengamalkan Al-Quran kecuali dengan mengetahui isinya. Bagaimana kita mau beramal dengan Al-Quran sementara artinya saja, maknanya saja kita tidak fahami? Maka kewajiban kita banyak ibadah Allah, sehingga kita tidak bisa disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya senda gurau dan melalaikan, bermain-main. Seorang muslim memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi, akan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kemudian jenis berikutnya, jenis yang ketiga dari boikot Al-Quran adalah meninggalkan beramal dengannya. Di antara mereka ada yang pandai membaca Al-Quran dengan fasih, memahami isinya karena dia faham bahasa Arab misalkan, ya, rajin ikut kajian tafsir misalkan. Tapi sangat disayangkan sekali tidak ada pengamalan. Ini juga termasuk di antara boikot terhadap Al-Quran adalah meninggalkan beramal dengannya. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh ulama di antara bentuk boikot Al-Quran adalah meninggalkan berhukum dengan Al-Quran. Sebagian negara yang mengaku sebagai negara Muslim tidak beramal atau tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum, undang-undang. Lebih memilih untuk berhukum dengan undang-undang buatan manusia, undang-undang ya, Amerika, Perancis, Inggris. Undang-undang buatan manusia. Meninggalkan berhukum dengan Al-Quran. Padahal dia mengaku sebagai negara Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Quran melainkan supaya kita berhukum dengannya. Di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah supaya dijadikan sebagai undang-undang. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam, "Wahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum." Dan hendaknya engkau wahai Muhammad memberikan hukum di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Maka wajib bagi kita sekalian, barakallahu fikum, untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Berhukum dengan Al-Quran kita semua, hakiman wa mahkuman, pemerintah maupun rakyat. aliman wa muta'alliman wa jahilan, baik dia seorang alim, orang yang sedang belajar ataukah orang jahil, semuanya wajib berhukum dengan Al-Quran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Baik, jadi inilah Al-Quran kitabullah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita mengagungkan Al-Quran. Ya, Al-Quran bukan hanya sebagai pajangan di ruang tamu, bukan. Hendaknya kita mengagungkan Al-Quran, senantiasa membasahi lidah-lidah kita, lisan-lisan kita dengan membacanya, memperbanyak membacanya. Ya, menerangi rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Demikian pula mengajarkan kepada keluarga kita, anak istri kita Al-Quran, mengamalkannya, mentadabburinya, mengamalkannya. Niscaya dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faddalu barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.